قال الإمام السعدي رحمه الله: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثر التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب. قال الإمام السعدي رحمه الله: diantaranya dari faedah yang bisa diambil dari kisah Yusuf alaihissalam adalah fadilatut taqwa wassabr, keutamaan taqwa dan bersabar. Wa anna kulla khairin fi dunya wal akhirah, dan semuanya dengan sabar dan takwa, maka dia akan mendapatkan segala kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Faman athara taqwa, barang siapa yang lebih mendahulukan takwa dan kesabaran, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Wa aqibatu ahlihi ma ahsanul awaqib, akibat bagi mereka yang lebih mendahulukan sabar dan takwa, maka akan mendapatkan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Ahsanul awaqib liqaulihi, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala: qad mannallahu alayna, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir, sungguhnya siapa saja dari mereka yang bertakwa dan bersabar, fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi mereka yang berbuat ihsan, pahala bagi mereka yang berbuat ihsan, kebaikan. Nah, seperti Nabi Yusuf alaihissalam bersabar dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersabar terhadap gangguan, ujian, cobaan. Ada gangguan lagi, bersabar. Cobaan lagi, bersabar. Kemudian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, di atas ilmu dan basirah. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba tersebut. ومنها أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء الحال أن يعترف بنعمة الله عليه. Sungguhnya bagi mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kenikmatan atas mereka dengan satu nikmat setelah keadaan fakir, setelah keadaannya dia miskin, susah, keadaannya buruk, dan lain sebagainya, Hendaknya dia apa? Ya'tarif bi ni'matillah 'alaih, mengakui kesuksesannya itu adalah dari Allah. Ya, harus diakui itu. Jangan dia malah sombong. Harus diakui merupakan keutamaan dari Allah, bukan dari kehebatan dia, bukan. Bukan dari kecerdasan dia, bukan. Tapi keutamaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yazal dzakiran halahul aula. Wala yazal dzakiran halahul ula. Dan dia harus nantiasa mengingat-ingat keadaan dahulu kala ketika dia susah. Susah ketika dia miskin, ketika dia fakir. Liyahdus dzal lidzalika syukran kullama dzakaraha. Agar semakin dia mengingatnya, maka semakin bersyukur pada Allah. Mengingat Allah, kembali pada Allah. Liqauli Yusuf AS, berdasarkan ucapan Nabi Yusuf AS, waqala ahsana bi id akhrajani minas sijn. Semuanya Allah Subhanahu wa taala telah berbuat ihsan, berbuat baik kepadaku ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan aku dari penjara wa ja'alakum minal badwi. Ya, di sini disebutkan sijn, ya, penjara. Yusuf di penjara. Penjara ya ma'ruf, susah. Keadaannya berat, susah. Artinya dia menyebut, mengingat keadaan yang susah, keadaan yang berat. Itu akan semakin bersyukur pada Allah. Semakin dia berterima kasih kepada Allah, sehingga meningkatkan amalan-amalan yang baik. Ya, syukur nikmat terhadap anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia semakin bersyukur dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang dahulunya dalam keadaan susah, yang dahulunya di penjara, yang dahulunya makan dan minum saja susah, yang dahulunya serba berat keadaannya. Jika mengingat-ingat hal-hal seperti ini, akan merasa semakin mendekatkan diri kepada Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillah rabbil alamin.